mendengarkan Radio Gaung Aman. Perhatian, perhatian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati. Dengan ini kami informasikan bahwa Warung Aman segera kami buka. Ih, keren, ada pesawat. Ada pesawat, Mbak Titi. Tuh, lihat tuh, dekat banget kan? Nora, kirain yang dari kampung aku, taunya kebalik. Apaan dah, Mbak Titi? Itu, pesawat dah, dadah-dadah kita. Woi, pesawat, minta duit. Wes to, Cai, berisik. Ih, Nora kamu, Cai. Itu namanya drone. Apaan? Drone? Pesawat model baru ya? Itu kecil begitu ada penumpangnya nggak? Ada pilotnya nggak tuh duduk di situ? Susah emang kalau kelamaan di dapur nyuci piring terus, Cai. Itu barang bisa terbang karena ada remote. Ada yang mengendalikan gitu loh. Apa iki? Suara apa iki? Berengeng-berengeng. Itu pun ada drone. Dadah-dadah pun. Kita minta duit sama si drone. Kali aja dikirimin. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah. Ada apa, Cici? Itu Bunda sama Ica sibuk. Lihatin apa itu? Itu pun drone. Pada norak lihat kayak begitu. Padahal waktu Car Free Day aku sama Mas Anton sering lihat di Jalan Sudirman kayak gitu kan banyak. Kau juga salah, Ci. Itu namanya bukan drone, tapi drone. Itu pesawat yang enggak ada awaknya yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control. Ada kameranya biasanya. Biasanya untuk memantau apa atau foto apa gitu dari ketinggian. Ya ampun, Bung, kapan datang? Sampai Bunda nggak tahu saking asiknya itu di atas. Baru aja, Bunda. Pas Bunda dan Icai lihat drone ke atas itu, asik sekali kelihatannya. Apaan, Bung, namanya? Drone, bukan drone. Kata Mbak Titi tadi namanya drone. Namanya drone, Cai. Pesawat tanpa awak. Itu menggunakan komputer atau remote control. Kacau nih Mbak Titi. Udah teriak kenceng-kenceng, drone. Ternyata salah nama dia ngasih taunya. Siapa yang suruh kamu teriak kenceng-kenceng, Cai? Pakai minta duit segala lagi. Tuh, dikeliatin sama banyak orang. Sudah, tak usah ribut lagi kalian. Aku minta kopi nih, Ti, yang biasa, Ti. Siap, Bung. Waduh, hebat ya zaman sekarang. Jadi kalau mau foto gedung tinggi, nggak perlu panjat gedung. Tinggal pakai drone aja, langsung dia dapat foto yang bagus. Wah. Ya, kemajuan teknologi, Bunda. Zaman makin canggih saja. Ya. Nih, Pung, kopinya. Terima kasih, Ati. Pung, kalau drone itu mahal ya? Tapi cuma orang-orang pinter sama orang kota aja yang bisa pakai. Ya, enggak juga, Cai. Orang biasa-biasa bisa pakai drone. Ada yang murah, ada yang mahal. Bahkan yang lebih canggih, masyarakat ada. Masyarakat adat ada yang bisa buat saluran TV, saluran radio, dan jaringan internet sendiri. Hah, masa sih, Pung? Yang benar. Iya. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 38, negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari deklarasi ini. Aku Wisa dari Komunitas Adat Dayak Kanayan, kita ginangaran Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Ame lupa tarus nangaran Radio Gaung Aman. Saya Wisa dari Komunitas Adat Dayak Kanayan, Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Jangan lupa terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Masa sih, Pung? Ada gitu masyarakat adat yang bisa buat saluran TV sendiri. Udah gitu, radio juga sampai ke saluran internet segala. Masa iya ada? Saluran internet maksudnya wifi ya, Pung? Iya, ada bunda. Nggak begitu jauh kok dari kita. Ada tuh di dekat Gunung Halimun sana, Kabupaten Sukabumi, di Kasepuhan Cipta Gelar. Oh. Itu seriusan, Pung? Ada, Pung? Hebat dong mereka. Ya, setahuku sih begitu. Mereka pakai energi matahari dan air untuk sumber segala keperluan teknologi di sana. Aku pernah dengar ceritanya dari orang aman. Siapa namanya? Itu Jacob Siringo-Ringo. Waktu itu kalau tidak salah ada rombongan pemuda adat mau ke Kasepuhan Cipta Gelar. Terus kutanya-tanyalah tentang kesembuhan itu. Mereka cerita. Oh, aku ingat, Pung. Bang Jacob waktu itu pernah kesini kan? Udah lama banget emang. Iya. Waktu itu dia juga cerita tentang kesembuhan Cipta Gelar. Aku sempat telpon dengan Kang Yoyo namanya. Dari kesembuhan Cipta Gelar. Aku tanya-tanya tentang radio mereka. Cuman itu udah lama sekali. Nah itu dia, benar itu orangnya. Wah boleh tuh Mbak Titi, kita telepon lagi apa ya? Kita tanya-tanya dah, yang ada di sono tuh, ada apa aja sih sekarang? Ada drone apa enggak? Ti, kau masih simpan nomor Kang Yoyo enggak, Ti? Sepertinya masih ada deh, Pung. Tapi di HP yang lama. Nanti aku cari dulu ya, atau... Kalau enggak, aku tanya aja sama Bang Jacob. Gimana? Boleh, tanya aja. Gue curiga nih. Jacob dicari-cari. Kayaknya modus nih dia nih bakalan ini. Emang gak cukup apa Anton? Pakai pengen nambah segala. Yeay, gak ada hubungannya kali. Mulai lagi deh berdua ini. Kita dapat mempublikasikan tentang masyarakat adat itu bisa dapat didengar. Kenapa media susah, sulit sekali mengangkat isu-isu masyarakat adat karena struktur komposisi pemiliknya. Menyuarakan komunitas-komunitas adat pada setiap media-media. Media ini belum menyentuh sampai ke desa-desa. Sesuai dengan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pasal 16 ayat 1, masyarakat adat mempunyai hak untuk membentuk media mereka sendiri dalam bahasa mereka sendiri dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi. Ayat 2, negara-negara akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh negara sepatutnya mencerminkan keragaman budaya masyarakat adat. Negara tanpa prasangka memastikan kebebasan penuh atas ekspresi dan mendorong media yang dimiliki perseorangan untuk mencerminkan keanekaragaman budaya masyarakat adat. Privately owned media to adequately reflect indigenous cultural diversity. Ulun Dimas Luksado masyarakat adat Kampung Mawak Pian telah mendengarkan Radio Gaung Aman. Saya Dimas Luksado komunitas masyarakat adat Balai Mawak. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. piye nduk? Isih ana nomere HP-ne ora? Wonten, Bun. Oh, syukur. Nah, dadah. Buruan coba ditelepon, masih aktif enggak tuh nomornya? Ih, sabar dong, Cai. Itu piring kotor udah dicuci belum? Udah beres semua kerjaan di belakang, Ma. Kagak lihat tapi tuh udah berjejer rapi di sebelah sono. Udah buruan sono lo telepon orangnya. Wes, wes toh, Cai, sing sabar. Lungguh kene, duduk sini. Tenang dulu. Iya, Cai pengen banget tanya-tanya mungkin Bunda. Sampai gak sabaran begitu. Ya, namanya juga orang kepo, Pung. Banyak pertanyaan, aku bingung. Mereka pakai apa buat hidupin TV sama radio? Padahal tinggalnya di atas gunung. Setahu saya nih ya, nih setahu saya nih, kan di sono gak ada listrik. Dulu, kan saya sering banget tuh bolak-balik naik gunung tuh. Lagi kalaupun ada ketemu kampung di atas gunung, jadi pakai listrik dari mana coba? Kan gak mungkin. Posisi Kasepuan Cipta Gelar itu, kalau gak salah ada di puncak bukit. Tapi aku pun gak tahu, penasaran bagaimana teknologi mereka sampai segitu canggih, sampai bisa punya saluran TV sendiri. Hah? Saluran TV sendiri? Acara TV sendiri maksudnya, Pung? Bunda kira acara TV kayak kita bisa nonton. Beda, Bun. Mereka punya saluran TV dan radio sendiri untuk sesama mereka. Oh. Hebat banget ya, Pung, ya? Hebat memang. Makanya aku juga penasaran mau dengar cerita mereka. Nah, udah dapet nih nomornya. Ku telepon ya. Yaudah, buruan deh lo telepon. Halo Kang Yoyo. Ya Kang Yoyo, ini saya Titi. Aduh Kang Yoyo masih kenal ya sama saya. Ini Kang Yoyo, udah lama sekali ya kita. Saya mau tanya-tanya nih Kang Yoyo. Biasa, lagi di warung. Ada Bunda, lalu ada Opung, sama ada, ini teman baru namanya Icai. Pengen tanya-tanya soal teknologi yang ada di Cipta Gelar. Boleh ya, Kang? Iya. Nah, Kang, dari informasi yang didapat, Kasepuan Cipta Gelar ini kan udah lama nih memanfaatkan teknologi. Bisa diceritain lagi nggak, Kang? Apa aja sih teknologi yang ada di Kasepuan Cipta Gelar saat ini? Teknologi yang digunakan itu kan berangkatnya dari yang namanya sumber powernya. Teknologi perangkat modern yang kita gunakan hari ini untuk menjadi penyeimbang dari laku hidup tradisi yang kita sedang jalani. Nah, itu berangkat dari mulai turbin tuh ya. Turbin itu sudah digagas sejak zaman Abah Anom almarhum tahun 83. Konon 85 sudah mulai digunakan, itu ketika masih kesepuhan namanya Cipta Rasa. Jadi turbin sudah digunakan sejak zaman Cipta Rasa tahun 85, kemudian seiring dengan waktu proses persiapan akan kepindahan kesepuhan dari Cipta Rasa ke Cipta Gelar, kemudian ada support dari kedutaan Jepang lewat JICA waktu itu tahun 97 kita membangun turbin di belahan Cicemet kita sebut, yaitu yang kalau sekarang namanya Kampung Sipulus. Itu dibangun untuk kapasitas 50 kVA atau 50 ribu watt. Nah, kemudian ketika Kasepuan berpindah ke Cipta Gelar tahun 2001, maka seiring dengan waktu memang perangkat itu digunakan untuk proses salah satunya Kasepuhan menggelarkan tatanan lewat perangkat modern yang digunakan, salah satunya menjadi informasi yang kita dapatkan lewat radio dan televisi. Dan kemudian tahun 2004, lewat tangan, kalau sekarang Abah yang sekarang, Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, itu beliau membuat perangkat transmitter FM ketika beliau masih duduk di bangku SMP kelas 2. Lahir tahun 2004 itu Radio Suara Cipta Gelar. Nah itu yang kemudian alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasinya dari kesepuhan kepada warganya lewat radio FM waktu itu. Tahun 2008 lahir juga penyeimbang keramaian lewat yang disebut dengan lahirnya Siga TV Cipta Gelar. Nah, itu tayang 24 jam hingga hari ini. Kemudian itu bisa dikatakan bahwa eksistensi Siga TV Cipta Gelar sebagai penyeimbang dari kondisi visual di mana masyarakat menonton televisi nasional yang lebih banyak tayangannya, sebut saja lebih banyak dongeng dan mimpinya atau berita-berita, sementara real life atau kehidupan keseharian itu tidak banyak ditayangkan. Nah, kami eksis untuk menyeimbangkan informasi lewat tatanan audiovisual. Siga TV lahir untuk menjadi penyeimbang dari televisi yang ada saat ini, sehingga kemudian yang ditayangkan adalah dokumentasi sadidinten kita sebutnya, atau dokumentasi keseharian perihal kehidupan atau laku hidup yang dijalani lewat tradisi bertani, tradisi bergotong royong, kemudian tradisi yang memang menjadi siklus tahunan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, hari ini zamannya media sosial berkembang. Kemudian sejak tahun 2009 ditambah dengan dilengkapi 2013 itu kebutuhan perangkat informasi yang lebih canggih lagi atau lebih kekinian lagi lewat jaringan internet. Kita pengembangannya kemudian hari ini kita mengembangkan perangkat penggunaan teknologi lewat Wi-Fi atau sistem jaringan koneksi internet yang tidak bergantung kepada provider atau jaringan telepon. Hari ini maka kemudian kesepuhan juga mengembangkan sistem jaringan internet lewat Wi-Fi itu tadi, yang diperbantukan juga untuk membantu masyarakat-masyarakat seputaran kesepuhan yang tidak memiliki sistem jaringan komunikasi yang baik. Sehingga saat ini pengembangannya Wi-Fi yang digunakan untuk jaringan internet komunikasi dengan luar, tetapi juga ada satu lagi yang sedang kita kembangkan lewat jaringan optik atau kabel optik yang kita tarik untuk menjadi penyambung informasi lewat nanti di dalamnya ada radionya, ada televisinya, ada internetnya, dan itu mudah-mudahan bisa terkonek paling tidak ke seluruh masyarakat yang ada di kesepuhan, harapannya seperti itu. Jadi perkembangan penggunaan alat teknologi itu karena dasarnya dari sumber power perangkat modern yang disebut dengan kelistrikan tadi, itu yang menjadi dasar perkembangan informasi yang kita gunakan hari ini di kesepuhan. Sehingga itu menjadi dasar-dasar dan kemudian digunakan menjadi alat komunikasi media informasi kesepuhan dalam proses di mana mendukung program kesepuhan Cipta Gelar yang asalnya namanya Cipta Rasa karena ada kata gelar di sana, yang kemudian bisa dikatakan bahwa semua alat ini itu alat perangkat pendukung untuk menginformasikan atau menggelarkan kembali tatanan leluhur kesepuhan. Kang, ini Icai mau ikut nanya juga dong, boleh ya? Ini Kang nih, pertanyaan dari Icai nih. Apakah semua teknologi itu dibuat sendiri oleh komunitas adat kesepuhan Cipta Gelar atau dia dapat bantuan dari luar? Sistem pengelolaan itu semua dilaksanakan, seperti halnya informasi kebutuhan, atau misalnya kebutuhan dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan kelengkapan untuk menjadikan semua menjadi alat informasi. Nah, itu gagasannya sendiri dari kesepuhan yang kemudian seiring dengan waktu juga didukung oleh saudara-saudara yang satu visi, satu pemikiran dan satu program dengan kami, sehingga seperti halnya kelistrikan, kalau kami nggak mampu membayar atau misalnya mendatangkan atau membeli perangkat kelistrikan yang sedemikian cukup mahal. Tapi kemudian ada program dari misalnya saat itu ada Jepang, kemudian ditambah lagi ada dari UNDP itu pernah membangun di belahan Cipta Rasa untuk 110 KVA. Kemudian tahun 2006 ada juga dari Pemda waktu itu yang kemudian diperbaiki oleh perusahaan swasta untuk 50 KVA, itu turbin Situ Murni namanya. Kemudian juga ada dari Bank Mandiri yang membangun juga untuk 50 KVA, dan satu lagi dari Komiko dan Komipo dari Korea justru, yang kemudian membangun kebutuhan perangkat sumber power yang kita butuhkan hari ini. Dan itu semua, kalau radio, televisi, kemudian sampai wifi, sampai internet, itu biaya dan pengelolaannya dikelola oleh sendiri. Soalnya kalau menunggu dari tangan-tangan yang lain, ya mungkin programnya belum sama seperti apa yang kita butuhkan hari. Jadi sementara kita jalani dan kita lakukan secara mandiri saja. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Apa yang menjadi alasan bahwa Kasepuan Cipta Gelar harus memanfaatkan teknologi? Dasarnya adalah datang dari konsep keadatannya sendiri. Kami di Kasepuan Cipta Gelar memiliki satu konsep yang disebut dengan kudu bisa nyigelan zaman, tapi ulah kabawaku zaman. Artinya harus mampu mengimbangi perkembangan lewat teknologi untuk menjadi sebuah ciri kecanggihan atau modernisasi perangkat modern yang kita gunakan hari ini. Sebagai penyeimbang kehidupan, bahwa masyarakat tradisi harus diimbangi juga dengan perangkat modern. Nah, itu adalah satu ciri keadatan kami yang kudu bisa ngigelan zaman, artinya harus mengimbangi perkembangan teknologi di luar supaya kami tidak ketinggalan informasi paling tidak. Itu dasarnya. Kemudian, karena kesepuhan, kalau berbicara tentang Kasepuhan Cipta Gelar, itu sejarah kasepuhan yang boleh kami sebutkan itu sejak tahun 1368. Artinya di tahun 2020 ini, itu sudah 652 tahun kasepuhan menjalani titipan tradisi dalam laku ngalalakon. Artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat baru, dan kemudian berganti nama menjadi sesuai dengan misi dan visinya kasepuhan itu sendiri. Nah, ketika dari Cipta Rasa tahun 2001 berpindah ke Cipta Gelar, kasepuhan pun berganti nama menjadi Kasepuhan Cipta Gelar dari sebelumnya Kasepuhan Cipta Rasa. Itu ada misi yang sedang diemban oleh kasepuhan dalam proses menggelarkan itu tadi. Dalam proses menggelarkan, artinya menginformasikan kembali tradisi dan adat istiadat yang menjadi titipan dari leluhur. Nah, perangkat informasi ini itu adalah alat komunikasi. Alat komunikasi ini yang kemudian mampu menjembatani atau menginformasikan apa yang menjadi tatanan ini. Dan kemudian dasar dari memang kasepuhan yang sedang dalam proses menggelarkan, kemudian perangkat yang ada yang dibutuhkan seperti alat informasi yang digunakan hari ini, itu adalah menjadi pelengkapnya. Sehingga kemudian bukan cuma radio sebagai alat dengar atau cuma satu arah, radio FM misalnya ya, tapi juga ada perangkat radio 2 meteran, 5 meteran atau 7 meteran, sampai 11 meteran pun kami miliki itu. Karena itu menjadi alat komunikasi dari tatar lokal, kemudian nasional, sampai ke tatar internasional sekarang. Itu ada konsep dasarnya yang melatar belakangnya. Nah, kalau misalkan dengan semua teknologi yang ada di Cipta Gelar saat ini, Kang, apa nggak ada kayak semacam kekhawatiran ya, Kang? Modernisasi nih, Kang. Ini mempengaruhi kebudayaan masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar yang sudah ada sampai hingga saat ini. Seperti halnya konsep kami itu tadi, satu memang bahwa hidup harus seimbang antara dua sisi. Sekarang ada, kalau kami masyarakat tradisi ini kan harus imbangannya dengan hidup modern. Nah, ilmu barat sebut saja yang biasa dibicarakan atau dilakukan atau dipakai oleh selain kasepuhan ini, hidupnya dengan keilmuan membarat, tapi juga harus seimbang dengan keilmuan timur. Ilmu modern harus ilmu tradisi, ilmu lahir, ilmu batin, bahasanya gitu ya. Dua sisi keseimbangan itu yang menjadi konsep-konsep dasar apa yang kami jalani hari ini. Sehingga kami masyarakat tradisi yang tinggal di atas pegunungan yang jauh dari perkotaan pun, ketika siapapun datang ke kasepuhan, maka akan menemukan rasa di mana perangkat apa yang biasa digunakan di kota, di kami pun tidak ketinggalan. Paling tidak seperti itu. Itu cirinya dari keadatan. Nah, ini rada sedikit kontradiktif memang. Tidak banyak mungkin masyarakat adat yang seperti kami, yang memiliki laku atau titipan keadat harus, keadatannya harus mengimbangi perkembangan kecanggihan teknologi zaman hari ini. Kalau kami, karena memang satu mendapat titah dari para leluhur itu untuk mengimbangkan perkembangan kecanggihan zaman di luar yang harus kita pakai sebagai ciri kehidupan yang selaras dengan kehidupan tradisi yang tidak boleh ditinggalkan, apalagi digantikan. Sehingga ketika ada hal-hal yang disebut dengan kekhawatiran, ketakutan bagaimana sisi modern merusak ketatanan tradisi, kalau kami sendiri sudah sangat siap untuk menyeimbangkannya. Dengan perangkat ini yang kita gunakan, maka kemudian itu semua tidak ada kekhawatiran, karena kami telah bersiap untuk menyambut kecanggihan yang memang menjadi penyeimbang lewat ilmu yang diturun-temurunkan dari para leluhur kepada para orang tua yang kemudian diwariskan kepada anak-anak generasi di kasepuhan ini. Itu kedua keilmuan itu harus seimbang, harus selaras. Bagaimana ilmu modern diterapkan, peruntukannya untuk apa? Bagaimana ilmu tradisi dijalani sebagai laku adat dan istiadat yang mesti dilakukan sebagai bagian dari proses hidup, itu pun tidak ditinggalkan, apalagi tergantikan dan dihilangkan. Jadi antara ilmu modern dan ilmu tradisi harus sejalan dan selaras, seperti halnya kami masyarakat adat yang hidup juga di dalam negara, maka ilmu negara dan ilmu adat harus sejalan seiring supaya tidak terjadi bentrokan dan supaya menjadi kelengkapan, menjadi sebuah keseimbangan kehidupan. Nah, ada satu lagi di mana bahwa eksistensi kasepuhan yang 652 tahun ini tetap berdiri gitu ya, tetap tidak terganggu. Itu karena salah satunya, kalau misal tadi ada kekhawatiran ilmu modern mengganggu ilmu tradisi gitu. Nah, kalau bagi kami justru ketika kami berlebihan menggunakan alat yang modern atau tidak pada tempatnya, tidak kepada peruntukannya, maka kami ini dijaga oleh yang namanya tatanan hukum keadatan. Hukum adat kami yaitu yang disebut dengan penyaring, sehingga kemudian kami masih berada di track tradisi yang harus dijalani lewat adat istiadat ini. Hukum ini yang kami sebut dengan hukum kabendon. Hukum kabendon ini itu adalah hukum yang tidak pernah diputuskan oleh person. Abah misalnya sebagai pimpinan adat tidak pernah memberikan hukuman kepada siapapun yang telah melanggar tatanan. Tetapi hukuman ini akan dijatuhkan atau akan diberikan oleh para leluhur dari para pelaku tradisi ini. Atau misalnya anak cucu kasepuhan yang melanggar tatanan, maka sanksinya akan diberikan oleh para leluhurnya. Kenapa? Nah, ini yang harus menjadi kesadaran bahwa kami masyarakat tradisi itu harus sadar sebagai generasi penerus dari para leluhur yang telah menjalani, dan kita melanjutkan titipan tradisi Sehingga ketika dianggap oleh para leluhur keluar dari trek keadatan, maka leluhur itu yang akan memberikan hukuman untuk mengingatkan kembali untuk berada di jalur atau di trek keadatannya. Nah, ini yang kemudian kami tidak bisa melanggar tatanan keadatan. Dan kemudian kalau ada kelebihan atau keluar dari trek keadatan itu sendiri, maka hukum itu yang kemudian akan menjadi penyeimbangnya. Kang Ica, nanya lagi dong, bagaimana dengan Wisi jika sepuhan? Itu awalnya gimana ceritanya tuh, Kang? Itu sudah memulai sejak tahun 2009. Itu waktu itu masih kita pakai secara mandiri saja. Memang jalannya siang datang waktu itu karena ada program internet masuk desa misalnya ya, awalnya. Yang kemudian akhirnya sampai ke kita, dan kita bisa menggunakan kurang lebih 3 tahun waktu itu, bagaimana menggunakan sistem jaringan internet secara free, secara mandiri juga. Tapi kemudian lebih lengkapnya lagi ketika di tahun 2013 semakin lengkaplah informasi dan kebutuhan dan alatnya, sehingga kemudian hari ini masyarakat bisa menggunakan perangkat teknologi ini. Siapapun bisa membuka internet, akses internet dari manapun di daerah Kasepuhan ini, sampai kita bisa membantu 4 wilayah desa yang di bawah Kasepuhan di daerah menuju ke arah Pelabuhan Ratu sana, itu dibantu oleh internetnya Kasepuhan. Kita menyimpan satu server di Jakarta, di Cyber Center di Jakarta, yang kemudian secara point to point itunya jaringannya diarahkan ke Kasepuhan dan kita gunakan di sini. Oh, gitu ya Kangnya. Kang, terima kasih ya semua informasinya. Kalau dari Caisti cukup dulu, mungkin Mbak Titi mau ngomong juga kali ini. Ya, Mbak Titi silakan dong. Ya, makasih Kang Yoyo, informasinya luar biasa sekali. Sekarang Kasepuhan Cipta Gelar sudah ada wifi ya. Wow, kapan-kapan mau main ke sana, mau belajar soal teknologi menggunakan tenaga matahari dan juga airnya. Boleh ya Kang ya? Oke, terima kasih ya Kang. Salam buat semua di sana. Yo. Wah, hebat banget mereka ya. Dari tahun 1983 memanfaatkan sumber power turbin ya. Wah, tahun segitu belum banyak loh orang berpikir sejauh itu. Tahun segitu hitam putih. Isinya saja baru pendidikan-pendidikan dasar. Kasepuhan Cipta Gelar sudah berpikir jauh ke depan sekali. Kata Bang Jakob juga nggak aneh kalau ke sana anak-anak adatnya lagi ada yang main drone dan bikin video pakai HP loh. Jadi pemandangannya udah biasa seperti itu di sana. Wah, dan soal wifi pun hebat, mereka tuh bisa sampai bantu daerah sekitarnya loh. Itu hebat banget, belum tentu kita-kita yang tinggal di kota bisa melakukan itu loh. Ya kan ya Bun? Iya, Bunda jadi pengen ke Kasepuhan Cipta Gelar deh. Yuk. Boleh Bunda kalau mau ke sana. Tapi yang saya dengar, kalau mau ke Kasepuhan itu ada tujuan untuk belajar, bertukar pengalaman, dan ada keperluan gitu Bunda. Bukan mau jalan seperti orang wisata atau mau foto-foto gitu. Mereka punya tatanan adat yang mengatur orang, jadi bukan mesti yang harus dihormati gitu adat mereka. Kasepuhan bukan tempat wisata, begitu Bunda yang saya dengar. Oh, seperti itu ya, berarti nggak bisa jalan-jalan doang ke sana ya? Iya Bunda, itu yang sering disalahkan oleh banyak orang kalau mau ke komunitas adat seperti Kasepuhan itu sih. Ingat nggak, waktu itu sih aku pernah baca di korannya yang dibawa sama Opung tentang masyarakat adat Baduy. Nah, di Lebak Banten deh kalau nggak salah. Mereka kan menolak daerah pariwisata karena mereka bukan tempat wisata. Kayaknya memang orang-orang banyak itu mesti diedukasi deh, supaya mereka nggak menyangka bahwa wilayah adat itu jadi tempat wisata. Ntar dia pada kira punya duit sebanyak mungkin atau bawa duit sebanyak mungkin, segala sesuatu bisa disewa sama dia, kamar, rumah, dan lain-lain. Kan jadinya nggak bener kalau kayak gitu kan, nggak ada penghargaan buat masyarakat adatnya. Ya begitu, karena bukan tempat wisata, ya nggak bisa ajak foto masyarakat adat. Mereka itu bukan objek. Rumah mereka kok yang kita datangi, ya kita harus sopan dong, harus nurut aturan di sana. Iya sih, betul, betul juga. Terus Icai, kamu lagi ngapain nih? Serius sekali lihat HP-nya. Iya nih, Icai minjem HP-nya Mbak Titi tadi. Icai lagi nyari drone yang murah, Bun. Kan lumayan kita bisa bikin foto-foto warung tuh dari ketinggian atau bikin video dari ketinggian, Bun. Yalah, Cai, masih aja ngomongin drone-drone. Udah tahu namanya drone. Lagian gaya-gayaan mau beli drone murah pakai acara ketinggian. Warung Bunda paling cuma 4 kaki tingginya dari sini. Menghayal lagi, Cai. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Warung Aman ya. Ingat, jangan sampai lewatkan siaran Warung Aman berikutnya. Burung Irian, bukan burung Garuda. Cukup sekian dan sampai jumpa. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.